baik sakit jiwanya maupun sakit secara penyimpangan fisik. Berarti ada penyimpangan di dalam tubuh. Tapi di mana kata menyenangkan? Harusnya kan tetap ada. Inilah Islam. Sampai pada saat orang sakit, menghapus dosa. Dosanya diampuni. Senang lah. Makanya pada saat kita sakit, oh jadi kayak susah. Makanya itu, kan ada pernah cerita. Ini sebenarnya resep. Iya. Sebenarnya resep dari Islam bahwa kalau kita sakit jangan dibawa ke sini. Kudu disenang. Mati kuat gitu. Jadi pernah ada cerita, Pak Munawar sering cerita ini. Pak Munawar kemarin. Gak tahu temannya. Ketika beliau itu sakit, temannya Pak Munawar. Doanya itu lain daripada orang-orang yang sakit. Doanya. Kalau orang yang kita-kita ini, doanya ya Allah, sembuhkanlah sakit saya. Kalau beliau itu tidak. Dengan sepenuh keyakinannya dia berdoa, ya Allah, sekiranya janjimu itu benar bahwa sakitku ini akan menghapuskan dosa-dosaku, jangan kau sembuhkan. Ya, aku jadi ngelantak apa ya. Kan aneh gitu kan, jadi menyimpang gitu ya, menyimpang. Tapi dia poinnya memang diampuni nanti. Ya, sesuatu yang poinnya menyenangkan. Tidak. Kalau dosa yang sudah habis dicabut namanya. Cuma yang perlu kita ketahui bahwa dosa-dosa yang kecil-kecil yang diampuni itu kan dosa-dosa. Dan yang biasa kita lakukan karena kita sakit enggak bisa melakukan itu sudah dianggap ya, dilakukan. Diampuni. Tapi sebagai resep secara fisik karena marit itu ada urut toh. Dan itu berhubungan dengan orang yang sakit. Seseorang yang sakit, dia wajib untuk bergembira. Dia enggak perlu susah. Karena kalau dia susah, dia langsung drop. Ini resep. Jadi orang yang sakit enggak boleh dia. Boleh, nek loro itu tetap loro, Pak ya. Tapi makanya dijenguk, didoakan itu kan sebenarnya hubungannya supaya untuk ya, orang itu senang. Supaya doa supaya makanya sesuatu haid, orang perempuan haid, kenapa dia nggak boleh menafsirkan Quran, kenapa dia kok satu sisi ada kelemahan tidak boleh memimpin pada saat dia haid, dia ada rukdo, dia nyimpan. Mungkin nimbangnya kelabilannya ya. Iya, dia enggak stabil jiwanya. Makanya seorang yang haid itu bagi seorang suami dia wajib untuk menyenangkan istri. Turu tono se timbang. Tapi secara kenyataan makanya inilah hebatnya Quran ya, hebatnya Islam ya. Dengan turunnya Quran bahwa sesuatu yang kita pandang oh kata bahwa di situ ada tuntunan untuk bersikap lakukan sesuatu yang menyenangkan pada saat kita sakit. Lah, haid, hak dengan tuh, ada ya segala sesuatunya karena dia nyimpan. Islam melarang dia untuk dalam artian sebenarnya membaca Quran di sini membaca dalam arti menelaah ya. Pada saat itu dia dilarang membaca Quran, dia dilarang untuk menelaah Quran. Karena kalau dia menelaah Tafsir A bisa jadi tafsir B, Pak. Tapi bukan berarti dia enggak boleh mengingat Allah. Ini yang kadang-kadang kita salah paham, Pak. Tapi sehingga gini, pendapat itu atau pemahaman tentang orang yang tidak boleh membaca Al-Quran dan sebagainya. Ada sebuah pembelajaran begini. Ada orang yang hati itu gampang kemasukan jin. Sebenarnya ya menyimpang itu tadi. Ya. Kondisi tidak stabil. Ya. Sampai saya buat istilahnya bisa diteliti. Gitu. Bisa diteliti. Karena sudah ada doktrin bahwa orang head itu tidak boleh membaca Quran, sehingga dia tidak baca apa-apa. Nah, akhirnya kosong. Ya kan, akhirnya kosong. Dia masih tetap harus mengingat Allah, walaupun saya, dia sholat saya, dalam arti ini ya? Ya, betul. Apa-apa? Kafah. Ya. Bukan sholat dalam arti mikro. Apa? Saya pernah dialog padanya dengan jin yang masuk di tubuhnya teman atau saudara saya. Jadi ketika jam 1 malam waktu itu saya ditelepon, kesini kamu, saudara kita, kemasukan jin. Setelah saya... karena saya nggak bisa menemukan, cuma saya hanya saya ajak ngomong aja. Kamu itu siapa? Kamu itu dari mana? Kamu itu kok bisa masuk tuh lewat mana? Nah, jinnya waktu itu cerita begini. Saya itu sebetulnya hampir putus asa. Karena beliau ini ngajinya oke, sholat duanya, sholat malamnya, puasanya. Saya hampir putus asa. Tapi saya harus. Jin ini mungkin karena dipaksa sama yang nyuruh. Iya, pasti ya. Target pemasaran ini masuk. Kamu kok bisa masuk? Lewat telepon. Iya, lewat telepon. Tapi pada saat dia, makanya terus yang kedua, ponakan saya di Jakarta. Perempuan, dia tuh nolong temannya kesurupan, masuk juga sih, bilang, telepon ke saya, mas, anakmu, anakmu head, aku, yo wes, aku lebih, bisa bilangi, makanya, ketika kamu, bukan berarti kamu tidak boleh membaca Al-Quran dalam arti lisan. Dalam arti apa yang kamu sudah hafal baca. Sekarang kalau nggak boleh, sekarang kita balik. Apakah seseorang yang haid pada saat makan? Ya, kamu bismillah. Bismillah pada ayat. Bismillah ayat. Alhamdulillah ayat. Di sini kan, sebenarnya. Tapi ya, yang dimaksud membaca sini adalah menelaah. Ya, itu betul, saya setuju. Tapi kita apa? Juga tahu, mutatahhirin. Orang yang mensucikan diri. Ya. Min seseorang. Kok batasan arahnya ya nul. Jadi sebenarnya seorang yang mensucikan diri adalah seseorang yang sebenarnya dia sanggup untuk melakukan sesuatu, tapi dia menahan hal tersebut untuk tidak melakukan. Inilah orang yang mensucikan diri. Tamang, Wong Sugih, jenderal, anak Wong Ajung, bisa-bisa sak kampung tante. Sanggup kan, Bambang. Tapi Kak Bambang mengambil makrufnya, Wong itu gak ngerti. Aku masih ingin. Walaupun aku sanggup ya, tapi tak tahan. Inilah orang yang mensucikan diri. Dalam arti secara akidah. Ya. Tapi mensucikan diri dalam arti fisik ya, kita mengenai gak berderhudu, gak itu. Tapi dalam arti, ya di sinilah, seseorang yang mensucikan diri pada saat dia haid misalkan. Apa yang dia apa? Silahkan. Dia pun kalau memegang Quran, enggak ada sing larang, Pak. Iya, enggak apa-apa. Wong nasrani wong apa megang Quran juga ana efeke. Tapi karena dia orang yang mensucikan diri, aku iso ya enggak dilarang. Tapi nek iso tak tahan. Tapi apa yang dia sudah itu untuk mengingat Allah tuh. Iya. Ini makna doknya dia. Jadi dia senang, dia mengarah, tapi dia juga karena dia sakit juga dia untuk dikurangi pahalanya juga, Allah tidak dikurangi dosanya sama Allah, dan dia senang, dan dia, karena dia nyimpang. Tapi ya gini ya, maksud ikro koroa di sini ya sebenarnya maksud ikro sendiri adalah berpikir ya, reflection ya. Pikirkanlah tentang berbagai hal. Jadi bukan membuat ditulisan ya pada nah, waktu malaikatnya apa? Ya makanya kan itu. Makro, kalau benar ya. Jadi kan. Tapi tolong mikir loh, apa kenapa kok aku ini lagi? Apa yang dianu? Ya. Jadi ketika saya ini ngaji dengan jenengan itu kan saya ini kan diskusi dengan Lutfi. ketika saya nggak ngerti Quran, artinya membelajar, saya tanya kepada orang yang ngerti bahasa Arab, jawabannya nggak pas Pak. Tapi saya juga punya analisa sendiri gitu. Kok ning Al-Quran ini bahasa membaca itu kok ada dua, Qura'a dan Yutla, Yaqra'u dan Yutla. Jadi ada yang wa'idha kuri'at, ada yang wa'idha tuliyat. Terus di dalam bahasa Indonesia tilawah, itu tilawah. Tilawatul Quran kan bukan musabaqah tilawatul Quran. Musabaqah tilawatul Quran. Terus ketika ada perintah Iqra dalam surat Al-Ahzab, kan enggak ada tulisan. Maaf, bacalah. Qurannya turun ganti. Maaf, iki memang kali ini bocok. Sing loro kaya bocok. Kaya bocok. Sedangkan Rasul sendiri ummi. Enggak ngerti tulisan, enggak ngerti wis buta huruf lah bahasa opo sing diwaca. Oh, berarti qiraat ini yaqra'u ini adalah membaca yang dilihat, yang dipikir, yang dirasakan, dibaca semua. Jika ada sitan kira. Lek yutra iki berarti pada teksnya. Ya. Iqra itu melihat sesuatu dan ya. Bis, apa untuk dianalisa ya. Ya. Jadi orang membaca itu makna membaca dalam bahasa Indonesia kan moco huruf ABC berbunyi ya. Yes. Tapi kalau bahasa Quran yaqra'u membaca juga, tapi membaca dalam arti apa yang dia lihat, apa yang ada di bubble pen, apa yang dia ada kertas. Kenapa ayat di Quran yang pertama kali ada ibu saya bahwa sesuatu tidak ada ilmu pengetahuan kalau nggak dimulai dengan ikra. Makanya terus di ayat itu kan ada ulil albab, biata fakarun, apalah yakilun. Alif. Ya. Ya. Kof. Kof. Ro. Ro. Alif mana ya? Hamzah atau. Ya. Iki huruf aneh, Pak. Duduk aneh, maksudnya iki huruf sakti, Pak. Alif. Oke, terserah. Kof. Lagi roh ini kenapa kok harus seperti ini ya. Saya ini tak bahasa no matematika fisika Hof itu sama dengan reflection bisa juga pencerminan. Kanan sama dengan kiri kan? Yeah. Bayangan sama dengan nanti ehwan atau sama dengan siapa yang pengen menguasai teknologi, dia harus hafal masalah persamaan. Tidak ada sesuatu rumus pun yang lepas daripada persamaan. Mulai masuk ke Newton, mulai masuk ke matematika, mulai apapun, ikut persamaan. Einstein bisa nemu EMC kuadrat itu dari persamaan. Hukum Newton 1, F dengan M kali akselerasi. Ini juga dari persamaan. Dari rumus Newton 1, kita kalau bisa integral diferensial, bisa jadi rumus Newton 2, rumus Newton 3. Jadi apapun yang kita olah pada roh di sini, harus sama dengan asam. Itu secara asam. Siapa yang pengen menguasai apapun, teknologi apapun, perdagangan apapun, dia harus mengerti bersama. Kulak sak mene Pak, iki kudune roh enang gini, hitung-hitungan ini gak itu berubah. Ini satu, secara sains. Yang kedua Pak, karena ini persamaan, Islam mengajarkan kesetaraan. Secara kita. Gak kuyen Pak, dari satu huruf. Seribu dikurangi seribu, 999 sama dengan 1. Aksen di sini. Ikin ayat itu terus no ikro bismillahirrahmanirrahim kola kola kok insalamin al sampai ayat nomor 5. Itu dia khusus menerangkan aljabar sama arifatik. Bahwa M ini sama dengan M aksen ini sama dengan ini, maka ini, maka ini sama dengan ini. Kak kadek dikias. Langsung dikeluarkan huruf di masalah. Padahal hukum aljabar, hukum persamaan, baru keluar tahun 1600. Quran sudah 1600 tahun lalu. Dan satu kata dimulai dengan ikro. Iho, ro, alif. Kenapa ada aksen? Karena kalau nggak ada aksen, Pak, nggak jadi persamaan. Jadi sama dengan satu sama dengan alif ini. Tapi karena ini bisa dijabarkan, maka ini diganti huruf roh. Roh di sini himpunan. Cek bahwa sesuatu yang ada di himpunan ini bisa dikembangkan. Tapi ingat, apapun yang dikembangkan di sini harus sama dengan asal. Inilah itu. Enggak itu berarti nyimpang. Salah. Dan ini juga mengajarkan ke manusia, apapun kita sekarang pasti kembali ke asal. Wis ngolak-walikin. Gak usah moco liane, moco ikro ya wis. Ini teknologi tinggi. Diferensial ikro. Integral ikro. Sistem biner untuk perhitungan komputer yang matrik. Ikro. Matrik kan yang penataan 0110 alias dengan cuma imunnya dia. Iya, teknologi apapun tanpa ada perhitungan tidak akan jalan. Iya. Makanya Islam pertama kali mengatakan ikro, karena Rasulullah belum tahu apa-apa. Makro dipeluk pak, ngalir pak, grojok sama dengan USB berkoran yang komputer pak. Iya, transfer. Ya. Karena arti malaikat itu sendiri adalah dia instrumen. Malaikat adalah instrumen. Kalau kita artikan kata malai, utusan, pejabat, orang dalam, abdi dalam, itu kalau kita artikan malaikat, bahwa sebenarnya dia itu instrumen bagi yang berkuasa. Jadi malaikat itu adalah instrumennya Allah. Ada instrumen dalam, ada instrumen luar. Instrumen luar adalah dulunya adalah di mana dia dari pihak luar, yaitu dari pihak jin, Al-Kafi. Iblis itu sendiri dari bangsa jin. Tapi dia dipakai sebagai malai. Instrumen luar yang dimasukkan ke dalam. Ternyata dia nggak kuat mental. Sekarang dari kata horo, kiro'ah. Hop, berarti di sini kita bilang baca ke cenderung ke suara, bukan cahaya. Ya. Kalau hop, cahaya itu berarti pemantulan gambar, suara anu. Tapi kalau di kita gelombang bunyi berarti memantulkan suara. Khof pantulan. Rok di resonansi. Ain tinggi. Suwon. Makanya orang yang kiroah pasti suaranya ditinggikan. Kalau dia nggak ditinggikan, dia bukan kiroha, tapi kiroba. Apa sih gak istiwa awalin yang berat? Setiap huruf pun ada makna. Kalau horo, hof dan rokto, kenapa diartikan membaca? Pikirkan mengenai berbagai hal. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Pikirkan. Islam tidak boleh kita menganggap sesuatu itu sia-sia. Apa yang berlaku ini? Kalau apa ini? Apa yang ini? Kalau ini ngomong apa maksudnya? Ini kok kasar, ini gak beres gitu kan. Itu kuyuh. koro. Di sinilah nek ngene buka tafsir Al-Misbah. Pada saat huruf itu dijajar, ya, dan kita membacanya, itu berarti kita setelah melaksanakan aritmatika, melaksanakan sebuah eksekusi, pelaksanaan sebuah perintah. Jadi misalkan kata apa, pergi gitu ya, P-E-R-G-I, ini sebagai elemen dalam sebuah himpunan. Tapi pada waktu dia aritmatika, ini harus dilakukan eksekusi, dijalankan. Jadilah bunyi pergi. Itu Al-Misbah. Dia sendiri ngomong matematika, tapi dia kan nerang no, bahwa ikra sendiri itu sebenarnya persamaan. Tapi aritmatika adalah ilmu cabang daripada persamaan. Jadi saya kena ngomong, aku kaget. Berarti hebatnya ulama dulu, karena memang belum ada teknologi. Ya. Mereka sudah bisa merancang sesuatu karena biasa memperhatikan Al-Qur'an. Sehingga dia menciptakan sesuatu, istilah-istilah baru untuk lebih mudah dimengerti oleh orang lainnya. Karena istilah di dalam Al-Qur'an adalah baku. Jadi ini seperti ini, Pak. Fati ayi ala iroh dikomatukan diajarkan Quran. Wa alam al-Quran. Nah, ya. Aku mau nyias-nyias, Pak. Alif, ho, ro, alif. Kau ada kiasan belas, Pak. Karena selama ini nek kene ngomong, "Wow, Amerika mu gak apuran untuk bulan. Rasulullah lho biar sing koyo mirat." Ini kan dikias kan, tapi tanpa ada feedback karena jealous aja. Orang lain bisa, kenapa kita enggak bisa? Tapi dengan ini, Pak, sama sekali enggak ada perbedaan. Sehingga kata khalaqal insana min 'alaq. Itu adalah kita diajarkan bahwa sesuatu itu tidak lebih besar dan sesuatu itu tidak lebih kecil. Ini persamaan kolakol insana min alako. Kolako. Kita biasa ngertikan sebuah penciptaan. Dan itu arti yang tepat bukan penciptaan, sebuah kreasi. Dan ingat yang bisa berkreasi itu Allah menurunkan ilmu kepada makhluknya. Sehingga jin dan manusia itu bisa berkreasi. Yang dimaksud kreasi itu bukan menciptakan sesuatu dari dasar. Tapi dia menggabungkan sesuatu dengan sesuatu dengan sesuatu. Jadilah sesuatu yang baru. Ini kreasi. Nah makanya kata-kata. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Oke, ada dua pengertian di situ. Satu kata wa ma. Sebenarnya ma ini bukan, tapi kalau kita masuk ke kuantum fisika ya, ma ini memang bisa berarti tidak. Quran sudah membahas, cuma kita nggak bisa terangkan. Tafsir umum, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia ya, kecuali untuk berbeda. Tapi kalau kita balik, kalau orang ada orang ngotot, ini dikata tidak. Ma itu artinya apa? Sesuatu. Kalau itu tidak, lah. Wah, makholak itu jinawa insya ilah, kecuali. Sajani itu juga sama. Dan apa-apa yang dikreasikan oleh jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita kreasikan, apapun yang kita gabungkan. Iya, gabung. Itu sebenarnya semua untuk beribadah kepada Allah. Ilah. Karena kata tidak. Makanya dari kata itu juga wa min sari qolaq. Dan aku berlindung dari bahayanya sebuah kreasi. Jadi kan enggak berlindung dari apa? Iya ciptaan yang oke, itu benar juga. Tapi sebenarnya Wamin sari makolako. Dan dari bahaya sesuatu kreasi. Berbeda dengan kata ja'al. Ja'al, menciptakan. Jadi dari kata kholako, khof adalah mirror. Ya, khof, khof adalah lensa tekung, lensa negatif. Kholako, lensa negatif, lensa tekung, dijadikan cermin tekung. Jadi kholako adalah dari sebuah lensa tekung, kholak, ditujukan untuk menjadi cermin cekung. Dari lensa negatif menjadi cermin positif. Kalau kita hafal cermin positif, Pak, pada waktu dia di luar titik fokus, dia akan menjadi lebih baik. Tapi pada saat kita di dalam titik fokus, akan menjadi lebih besar dan kondisi tegak lurus. Inilah sebuah kreasi. Kholakol insana min halakol. Jadi mencermin cekungkan kholakol terhadap insan. Manusia yang besar dicerminkan, cermin cekung terhadap sesuatu yang kecil. Bahwa sesuatu yang kecil ini tidak lebih besar dari sesuatu yang besar. Juga sesuatu yang kecil ini tidak lebih kecil dari sesuatu yang besar. Sama sebenarnya bagi Allah. Asal yang kita apa? Mami. Saya dikodoh. Kok ini gak bedanya mereka? Balik-balik kan dikodoh. Padahal manusia itu sebenarnya jadinya adalah dari air yang memancar. Tapi ternyata setelah itu, minal kafi, gila. Sebenarnya, kolakol insana min alakol, mencermin cekungkan dari sesuatu yang kecil menjadi yang besar. Iki begitu masuk di dalam titik fokus, Pak. Iki dilepaskan di luar titik fokus, jadi iki, Pak. Tidak ada, ini persamaan, kan? Ikhlaq bismi robika lati kholakol. Kholakol insana min alakol. Ikhlaq waro buka lakol. Iku naik rugi sini matematika, Pak. Begitu itu dibuka ke dia, Pak. Rumus harusnya, Pak. Makanya Quran tergantung ke mana. Biskasa di dan semua ilmu ada di situ sehingga dia kitab sama ada sama. Tapi ternyata kini dewe cara ngasih. Ya kalau secara kita berpikir lagi, Pak. Ketanya tidak ada jujur ini. Jadi berpikir lagi ya dengan apa namanya dengan kita ngaji seperti ini. Ya, dari, ya ini sebagai pemacu ya. Dari ini. Terus saya merenung kemarin beberapa setelah ngaji pertama itu. Hanya ada pikiran nakal gitu istilah kalau bahasa saya punya pikiran nakal atau tergelitik gitulah. Ayo, Allah ini manusia dengan bumi yang seperti begini nadi itu yang disampaikan cerita cuma dibekali Al-Quran. Orang tidak ilmu ya. Seperti kita memberikan, makanya saya tertarik dengan salah satu teman. Saking kita paradigma keliru. Paradigma kita keliru. Kalau anak kita ingin sukses, jangan dibekali ilmu apa. Ilmu apa. Tapi yang bagaimana? Nah, ya enggak, ini terlepas dari ya. Dari itu Pak ya. Terlepas dari penjabaran jenengan. Ya. Tapi seperti zamannya Rasulullah sendiri kan tidak ada pemahaman seperti ini tapi dia hakul yakin dengan Tuhan sukses dan jadi pedagang yang sukses sukses jadi pemimpin sukses ada sekarang pemimpin kayak Sayyidina Umar tapi bahkan enggak ada ya akhlak itu makanya saya kapan hari ngomong-ngomong sama teman-teman dia ngomong sama murid-murid. Kalau kamu ingin sukses, Al-Quran, pegang Al-Quran. Semakin tinggi kamu bisa, sebesar keinsafanmu, sebesar ya. Itu pula. Paradigma kita kan berbeda. Orang tua ini. Kalau kamu ingin sukses, nak, lu ilmu ekonomi, kuasai kafe. Tapi begitu dia terjun, bleng, bingung, mah, bleng, gak sukses. Nah, penyimpangan. Wong sing nyimpak nang matematika kok ada ben. Iya, ada ben jenenge wong ndi, Bang? Kenapa dhek kok dijenengi ada ben? Ya kalau kita jalankan baik kita tertarik loh, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekal cuma ilmu ayat-ayat Allah. Kalau ada ilmu fisika, kalau ada ilmu apa. Sebenarnya kita ini dibekali loh, Pak. Apa nek bibite iki lho nek minyak wangi ku. Iki lho bibit. Campuran mbek minyak sampai akeh tetep metu wangi ini. Terus baik lagi dengan sejarah. Iya, sejarah perjalanan ini, terutama di Indonesia. Saya masih ingat ceritanya mbah-mbah dulu. Khususnya di Banyuwangi, saya enggak tahu di daerah-daerah Indonesia. Di Banyuwangi itu zaman Belanda. Belanda tahu tentang kehebatan apa. Makanya orang Indonesia ojo moco maknan. Dilarang betul, Mak. Membaca Quran itu dengan makna dilarang betul. Ditambah bahasa angen-angen. Jadi hanya nyanyian. Akhirnya apa? Menyuarakan. Jadi aku sudah mengerti ngaji ya. Sampai saat ini ya gitu kan, Pak. Menyuarakan. Dianukan lagi, Pak. Apa? Ditambah lagi, dibesar-besarkan. Ya iya memang betul. Moco huruf itu jangan kamu kira baca alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu terdiri 3 huruf, maka kamu akan dapat 30. Ini yang dibesar-besarkan. Sehingga lupa dia ngaji, yang mengkaji-kaji Al-Quran itu. Tapi karena Al-Quran juga dimulai dari ruqoh ya. Iya. Dia sebagai cermin. Nah. Dari sisi manapun kita bercermin, yang betul manfaatnya. Betul. Cuma efek yang kita kenal kecil atau besar ini. Saya sependapat dengan apa yang jenengan katakan bahwa Al-Quran itu tergantung apa, siapa yang membaca dan bagaimana dia membaca. Kalau dia ilmunya yang di ketika dia membaca diberi ilmu yang ya dia akan membiasnya lebih besar. Ketika dia kecil, ya kecil itu. Ketika dia hanya membaca fadilah, wantar-wantaran ya koyo seperti bulan Ramadan, sholat cepet-cepetan atam. Kok atam piro ben 10 aku ben 30 atam. Wong mung gaji pun juga seperti itu. Kok atam piro nang Mekah? Kok atam piro nang Madinah? Kan pertanyaannya seperti itu. Kita sudah bangga dengan begini. Padahal Al-Quran apa yang dikatakan Mas Didi? Hudan, pekanan, way of life. Jalan hidup. Rasulullah sudah ngomong juga. Kalau kamu ingin bahagia, sukses. Wow, jumbo sekubai. Dua perkara. Kan gitu toh. Aku pegang akal. Iya, disikus dia. Udah nabi, mau sampai sukses menjadi orang yang tersukses dari 1000 tokoh. Bondone jeneng Al-Qur'an. Mergo wong liya gak paham, akhirnya diterangkan. Nah, jadilah. Sing ngomong kan sekarang itu yang ngomong orang-orang itu kan fadilah yang di. Betul, Pak. Iya. Mana cara sementara itu antara Samsul dengan Samsung. Samsul itu podo ngaji, Yasin, hafal wis sing Samsul. Tapi tidak tahu artinya. Kadangnya. Sing Samsung tidak sampai selesai ngaji Yasin, tapi pada ayat 65 itu kan disini sing kok sing jawab sopo kok tangan ini ya dia dengan riset kan gitu sama Samsung. Nah, sekarang itu Samsung itu sedunia itu ternyata yang menjawab segala apa aja itu tangan kan gitu. Nah itu bedanya di sana. Nemu HP itu Samsung itu gitu loh Pak. Belum Quran. Rok, ain, nun. Iya. Kenapa hurnya dimatikan? Disukun. Bener sih. Artinya sukun di sini kan hasil dari. Iya. Khauf perbedaan. Wah itu senang. Kok berbagai hal. Hasil dari ketinggian ketentuan. Jadi di Quran adalah pemikiran-pemikiran tingkat tinggi. Betul. Sehingga pilih-pilih dikembangkan sendiri. Tapi Quran itu adalah namanya juga Al-Quran. Bahwa disinilah pokok-pokok pemikiran. The best thinking itu ada di sini. Makanya dinamakan Al-Quran. Tapi ditiru itu Pak sama pemerintah Indonesia. Mesti kan ada pokok-pokok pemikiran. Penjabaran. Loh, tapi kan gak ain, Pak. Gak ainun, Pak. Enggak, artinya ditiru lah. Ya. Walaupun ditiru. Pokok-pokok pemikiran. Dia politik. Ya. Pokok-pokok pemikiran. Atau disebut undang-undang dasar. Ada penjelasan undang-undang dasar. Ono aplikasi. Ada juklak. Penggawaian sopun. Niru aja nih, Pak. Makanya, kom adalah pemikiran. Roh berbagai hal. Jadi di Quran itu adalah pemikiran berbagai hal. Tapi khusus untuk sesuatu yang luar tinggi, luar biasa. Ini makna Al-Quran. Tapi juga karena di sini ada huruf yang bisa diartikan juga bacaan, sah juga. Karena diartikan dibaca. Karena ada ain di sini, jadi lagi ro'ah. Makanya nek moco, wih. Kena kafe ya. Wes monggo di portal-portal. Makanya kalau ini jadi fa, jadi Fir'aun, fa adalah sesuatu yang indah, baik, roh, berbagai halnya, hasil dari ketinggian martabatnya dia, ketentuannya dia. Jadi siapapun yang merasa baik karena dia dikondisikan Allah, karena sesuatu kekayaannya, kepandaiannya, sesuatu Fir'aun. Itulah Fir'aun setelah Fir'aun yang benar. Makanya kenapa kok enggak raja-raja yang lain? Kenapa khusus raja Fir'aun yang dimuat di dalam Quran? Karena itu mewakili untuk sampai ke depan. Tidak dihancurkan jasadnya. Raja Namrud. Namrud kan masuk juga di Al-Quran. Masuk. Oh, enggak malam. Enggak masuk dari Al-Quran. Saya jelaskan itu kan banyak Fir'aun-Fir'aun Mesir. Lah kata roh ini juga bisa sebuah putaran. Tapi putaran dalam arti fisika juga bisa diartikan resonansi. Makanya suara yang keras dari suara yang pelan, dia harus dirok, diresonansi. Disitulah sebenarnya ahli tata suara itu di Quran dinamakan Sami. Sami adalah getaran sesuatu, sin kan getaran. Mim sesuatu, roh resonansi, ya mengalun. Jadi sebuah suara, gimana caranya dia bisa resonansi sehingga dia mengalun. Sehingga hasilnya sesuatu. Di sini Al-Quran mengingatkan kita, karena Samir itu adalah dia bisa menciptakan sebuah suara sehingga meruntuhkan akhlak. Sekarang pun banyak sambil-sambil yang masih. Kita dimasukkan dalam sebuah ruangan. Dikai suara-suara tayo apa. Sehingga kita menangis. Kita gini. Ya, untungnya dileboni hal api, Pak. Tapi begitu suara itu hilang, Pak. Apa aku mau nangis? Banyak kan sekarang training-training apa gitu yang mengondisikan suara. Terus ini sistem apa? Pengaktifan otak tengah. Surabaya kan dia pakai frekuensi tertentu. Orang Jerman yang menemukan. Sehingga seseorang dimasukkan speaker, apa headphone, headset dia diano, dia bisa mengaktifkan tanpa melihat. Itu dari suara. Saya ada istilah ada otak tengah. Itu ketika ada pembahasan tentang manusia lahir. Jadi otak tengah itu cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang barat menamakan God spot. Ya, jadi istilahnya penyeimbang antara otak kanan dan otak. Jadi antara otak kanan dan otak kiri ada sisi kebaikan, ada sisi kekurangannya, atau itu juga gitu demikian. Terus ada lagi otak belakang. Nah, otak tengah dalam Islam mengajarkan ketika dia lahir di situ ada tanaman akidah. Adzan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Di situ ada tauhid di situ. Terus kemudian di sebelah kiri lagi di ini tuan ini pun juga masih kadang-kadang ada bertentangan. Buah tapi itu enggak perlu kita di koma di juga ada sadar seimbang otak tengah. Ketika anak usia sampai dengan dia mengerti itu masih otak tengahnya berjalan masih seimbang terus. Jadi istilahnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, anak itu tergantung kamu mau Majusi atau mau Nasoro atau mau Yahudi. Ibarat kertas putih, mau warna hijau, kuning, biru, merah. Itu pada saat kan apa itu? Pada saat anak itu masih mulai nol sampai dia mau 7 tahun. Setelah itu dia salah, aku makanya mau sorot. Salah asuh. Aku saya bilang ini dulu. Kalau nak tampung, aku salah asuh. Begitu mau 7, dia diwajibkan untuk. Iya, sudah mulai sudah. Jadi menguati otak tengah tadi dari hasil pada saat adzan dan qomah di adzan pada itu. Iku lali Pak entek, Pak. Otak kiri, otak kanan wis. Otak kanan tok wis mari miring ana. Nah, kalau komposisi otak belakang adalah pengingat. Dia hanya sebesar ketika dia melihat dia menyimpan, misalnya kalau dalam bahasa teknologi atau elektronikanya chip otak belakang. Kemudian dalam Al-Quran itu ada ayat yang menerangkan bahwa ketika ruh itu ditiupkan sudah hidup di dalam kandungan seorang ibu, maka panca indera yang disiapkan oleh Allah lima itu telinga yang mendengar, yang berfungsi. Makanya ketika ada orang Iran itu, anak Iran yang sudah umur 9 tahun, sudah hafid Quran, sak, entek-entek, sak, tafsir, sak. Jadi, saya secara itu menerima dalam hatinya karena saya tahu ayat itu. Satu, ibunya hafid, bapaknya hafid, yang setiap hari dia berdengarkan Al-Quran. Ketika dia umur bisa bicara, didengarkan Al-Quran, nyaut di otak belakang. Sek. Memorinya keluar. Keluar. Sebenarnya ini Al-Quran itu sudah diimplan. Bahwa Al-Quran itu sudah ditanamkan di tiap otak manusia. Karena pengetahuan modern mengecek sepandai-pandainya seorang manusia, sepandai-pandainya, sebenarnya dia hanya menggunakan 15% kapasitas otak. Berarti yang 85 kemana? Isinya read-only memories. Berarti sudah diimplant. Sudah ditanamkan oleh Allah untuk berisi naluri, ya, insting atau sesuatu yang ilmu yang sudah ditanam. Tapi kita nggak pernah angkat. Terus saya pernah praktek juga pada anak saya laki-laki. Ketika saya membaca itu, ya cuma ketemu nih rotok kaset masalahnya. Ketemu nih ilmu ini kan agak kaset. Jadi ketika ketemu ayat itu agak kaset, langsung saya praktekkan kepada anak saya. Ketika anak saya umur 3 bulan, makanya saya ngomong, nah ini lagi paradigma berpikir anak-anak, apa orang tua. Lapo, itu kecil. Bukan, Pak. Bukan masalah kecil atau tidak. Saya ngomong sama anak-anak saya seperti ngomong seperti orang tua. Dengan sebuah keyakinan bahwa, makanya ketika saya ngomong sama anak-anak, dengarkan. Fokus apa yang saya bicarakan. Terlepas kamu bisa dilaksanakan sekarang atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi saya punya keyakinan ketika kamu nanti menjumpai masalah dan ingat apa, oh benar omongannya Papa. Ini kembali lagi, Pak. Itu mau 3 bulan saya praktekkan. Tak ajari mudun toko kasut. Tak ajari mudun toko kasut. Jadi misalkan ini, nah seperti ini begini dia rumah misalnya ya. Nah, kamu kalau turun dari tempat tidur, maka kamu tengkurap, kakinya dulu turun, sampai menyentuh tanah, tangan kamu pegang sini, baru kamu turun. Tak ulang lagi. Kamu kalau tidur, turun dari tempat tidur, caranya pertama dulu. Kamu tengkurap, kemudian kakinya turun dulu ke kaki, apa ke tanah, tangannya pegang, setelah itu, sampai 3 kali. Ternyata betul, Pak. Anak saya belum bisa jalan, Pak. Masih umur 3-4 bulan. Ketika waktu itu hujan, saya bisa teriak-teriak. Mas, ini. Wah, ya. Anak saya ini sudah turun di bawah. Subhanallah. Benar. Benar dong. Jadi, anak saya nggak pernah jatuh, Pak. Nggak pernah jatuh. Nah. Terus ini diulang lagi. Ketika ada seorang guru mengatakan bahwa proses belajar itu adalah satu, melihat, yang kedua adalah mendengar. Jadi ketika kita melihat orang yang kita mengajar kita, kemudian kita dengarkan fokus, itu sangat tepat. Ketika kita akan menjumpai soal, maka akan itu keluar. Guruku bisa ngomong ini. Guruku nulis isi nang gini. Itu benar. Tapi saya kan disini benar mana? Iya. Kalau mau ngomong direkam, di video kan itu. Salam. Tapi semuanya itu sebenarnya kalau kita bisa milah-milah. Itulah tadi yang diajarkan Mas Alvan. Kenapa anak kecil harus bisa digitukan. Itu sebenarnya dia, kita masuk ke al-insannya dia. Setelah dia bisa berpikir, dia masuk ke anasnya dia. Sebenarnya pada waktu al-insan, itu kita lebih cenderung satu sisi kita itu kita anam. Sebenarnya kita ini hewan ternak. Kenapa kita dikatakan hewan ternak? Karena hewan ternak itu dia mau melakukan sesuatu karena reward and punishment. Tapi dia nggak pernah berpikir. Tapi dia melakukan seperti apa yang diinstruksikan. Tapi setelah masanya dia berjalan, baru dia memproseskan. Itulah anas. Makanya di Quran yang dipanggil mesti anasnya. Ya, banyak kalau insan ya. Enggak. Karena al-insan itu sebenarnya dua nun. Implementasi dua nun. Dia al-insan adalah suatu makhluk yang mempunyai dua ketentuan. Ketentuan sebagai al-anam. Kebagi. Satu ketentuan sebagai polifan. Dia mempunyai dua tugas. Makanya. Sama-sama punya potensi itu ya. Enggak, yang ini cenderung kita ini sebagai makhluk, termasuk hewani atau apa. Nun satunya itu sebagai hewani. Nun satunya dia punya tugas. Karena sesuatu di dunia ini yang punya dua tugas, yang berani angkat tangan itu cuma manusia. Siapa yang mau memimpin? Makanya dia langsung jadi insan. Misalkan waktu itu sapi yang angkat tangan, sapi itu yang dijadikan insan. Jadi sesuatu yang mempunyai implementasi dua. Makanya kenapa Isnaini, Senin itu nunnya juga dua, karena dia adalah ketentuan yang kedua. Habis Ahad, Isnaini. Habis pertama adalah dua ketentuan yang kedua. Itu hubungannya antara Isnaini dengan insan. Nun, sin, nun. Ketentuan yang melaksanakan ketentuan. Dan hanya satu. Ini. Di inilah. Satu sisi kita sebagai nas. Yang kita gak nampak. Jurung hawai diri, Pak. Tapi kita yang nampak ini. Ini nun satunya. Ini butuh makan. Butuh minum. Butuh kebutuhan biologis. Tapi yang nas satunya, nun satunya. Dia enggak. Ini kalau kita mau bilang ya. Makanya pada waktu sholat, kalau sesuatu yang wirawiri itu nas kita kemana-mana. Nun satunya yang sholat. Makanya harusnya yang nas itu yang mimpin kita. Sesuatu yang fisik ini harus dipimpin oleh sesuatu yang bisa berpikir, yaitu yang wirawiri. Kalau dia membaca, kita bisa dengar. Coba dulu dia baca apa, kita kan bisa dengar. Kalau dia yang mimpin, dia yang mimpin kita sendiri. Akhlak apa itu letaknya di nun satunya ini, yang sebut kita sebut nas ini. Tapi Indonesia satunya ini ya, kulit daging campur nafsu, campur sawah, campur makan minum ini. Ini sama dengan hewan, sama dengan lainnya, sudah makhluk yeah. lainnya sama. Tapi sesuatu yang makhluk hewan lainnya nggak sama adalah nun satunya. Ini yang sering kemana-mana, harusnya dia yang jadi khalifah. Itu sering saya sampaikan kepada. Terus caranya. Jadi katanya kalau orang tua itu kan saya yakin. Maksudnya wong tua itu ternyata betul. Kon meteng nah. Ojo selam ambine ojo celometan. Lek kon ambine celometan anak mulai ngamuk apa celatu. Dudu salah anakmu awakmu yo sehat rika rasa. Memang banyak kebiasaan orang lama itu yang kita lupakan. Yang bagus-bagus. Sebenarnya itu ilmu. Ilmu. Suruh jaga pembicaraan. Iya. Apa rukun Islam yang pertama? Cadar. Iya. Cuma orang dulu enggak menerangkan. Ya, enggak menerangkan sudah rapor. Sudah cicil. Wih, pokoknya kono-kono yang enggak kualan. Jangan menjemput pakaian bayi malam-malam. Kenapa? Tempat dan dingin. Dingin. Dingin mana masuk angin? Arek lawan aja lunggu ngarepe lawang. Lugu nang kawin ora pengar. Ojo nggih payung nang jero omah. Pecah kabeh kok. Dulu kan pelit. Iya. Kecampur sentil. Begitu diputar, Pak, gak kobor, Pak. Iya. Terus Feng Shui. Terus itu jenenge bukan mistik. Itu full science. Full science. Cuma karena orang enggak nerangkan. Iya. Sekarang gini Pak Tati. Pokoknya lakonono. Jalan air di bawah. Iya. Kalau dia berjalan Pak Tati. Sama dengan listrik di aliri medan. Elektronnya melaku. Begitu kita tidur di atasnya dia melok. Terus kita tidur di bawah bentangan. Gravitasi nunjuk ke kita. Ini gak klin di sini aja ngomong. Itu semuanya ilmu. Sutet itu ya. Nah. Oh, anmetik. Satu listrik kedua ini, onok soko, onok-onok ini. Gandar. Gandar. Kan kita nggak boleh tidur di bawah ini. Satu ini jebol, kok mati. Kedua beban gravitasi untuk elektromagnetik terhadap listrik tubuh. Kewa itu kayu ya? Duya. Terus psikologis. Kenapa nggak ada boleh pintu tiga berjejer? Itu. Kalau sampai ada pintu jejer tiga, berarti di sini tercipta lorong. Lorong. Kalau sini tercipta lorong, Pak, jenuh. Mesti wong ngamukan. Kecuali kalau kita di hotel. Hotel naik seminggu, rong dino, telung dino. Rumah, ya. Nggak boleh. Jangan ngasih cermin di depan pintu. Ilmu, Pak, aman. Buka kaget, Pak. Naik depan pintu. Kita nggak boleh ngasih. Pintu terus itu langsung cermin besar, oh. Tapi kalau untuk orang lain kasih cermin. Makanya kadang-kadang kalau rumah-rumah omahku ada depan-depan bek lawang ya, itu sebenarnya kita disuruh kasih cermin. Oh, ada sih ada yang bulu merah itu. Satu. Itu gak nek ngomong-ngomong orang tua kan ngomong untuk balik no, salah. Sebenarnya enggak. Itu sebagai pertanda. Kalau orang nak cari sini ke Tenno, kalau saya pak kacang itu cerdas. Itu sebagai simbol bahwa ada privasi ya, yang harus kembali tanpa untuk diteruskan. Sebenarnya orang tua itu dulu kan saya cerita mas, manasin sayur apa itu mas, nasi tak makan ini di panci, ibu dia jangan makan nasi di panci. Ntar mukamu hitam, hubungannya apa? Tiba ya kenai-kenai ya hirang. Karena kan gak sopan. Gak sopan. Sebenarnya si orang tua semuanya, luar biasa. Anu, memberikan kiasan itu ada yang masuk akal, ada yang tidak sebetulnya kalau kita. Tapi sebenarnya tidak masuk. Tapi bukan masuk akal itu tidak. Saya baru bisa pahami sekarang. Telaten ono. Ditelateni aja gitu. Dulu masa sekolah itu paham itu kan, kita latihan ya, Ternyata sekarang baru bahasa Jawa itu telaten, kalau telaten jadi telaten ya. Kalau konter itu sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntungan. Itu nanti artinya huruf ya Pak Lord. Kata insaf. Sebesar sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntungan. Keuntungan. Aneh. Sebenarnya benar. Berarti ulama kontor sebenarnya dia paham arti kata insaf dulu. Cuman salah satu fatilah banyak rezeki itu. Tapi sebenarnya sebesar kesadaranmu ya itu untukmu. Sadarmu yang betul betul. Kesadaran apa kesadaran? Kesadaran. Bukan kepintaran Pak. Orang sadar itu jauh lebih pintar. Jadi orang pintar. Orang pintar kan ada gak sadar. Lebih baik kan orang bejo. Sebenarnya insaf itu sendiri adalah nun kondisi ketentuan sin implementasi pak amplitudo. Sebesar kamu bisa merasa setinggi apa yang itu untuk pendukungmu saat ini, untukmu saat ini, untukmu saat ini, saat ini semakin tinggi ya semakin tinggi. Pak kan, pak kan itu. Nah, kalau Pak Asmo, Pak Munir bisa mendalik amplitudo yang ini gelombang ini. Jadi sebenarnya terus terangan, Pak. Ini cerita asal saya kenal jenengan sama telur-telur ini semua satu atau saudara. Padahal saya ini baru di komputer dengan ada digital Al-Quran, terus kalau di mobil ada apa Quran inbuilt apa dia baru situ ada situ. Jadi ketika kita ngetik kata kan keluar mana itu, terus jangan gini ngomong tadi itu baca kok ayatnya kok iki kok Al-Quran itu maksudnya Allah itu apa sih, nggak kata iki pas ada ini nggak boleh iki. Tak tanyakan ke teman-teman yang pinter tafsir Quran, ya pinter bahasa Arab, pinter nahwu sorof, apa Ustaz, kok Allah itu memberikan istilah Quran ya apa yutla kuriat turiat apa terus seperti kata berusaha, ada amal, ada kalib, ada ibtigo'an, ada kasab. Jadi Allah di dalam mengatakan bekerja, usaha, ikhtiar, itu ada beberapa istilah. Ada amal, ada kasab, ada kasab, ada ibtigo. Ini maksudnya apa? Ya tahu. Kayak ini. Di bahasa di surat Al-Jum'at, bagi ya. Terdekat kamu dibuat untuk mencari dan Allah. Di tempat lain ada lagi amal, ada lagi kasab. Ini maksudnya apa? Jadi sering saya gitu. Gampang. Kalau ngaji lewat TV. Oh iya, mas, aku mah gitu. Kalau tertarikannya saya itu. Oh. Gak ruah aja nih, Pak. Takut yang ngerti, gak ngerti, Pak. Maksudnya, semakin, maksudnya ini, you know. Belum mana. Jadi kalau di, ya gara-gara di digital akun itu, Pak. Sih. Coba sih, iman. Wah, itu kan nanti Pak Iman, tak mulai Pak, yang ngandung kata-kata Iman. Yang mana lho Pak? Jadi, baca. Ayat ini. Oh, ini baca. Usaha. Kerja. Jadi ada, saya kata-kata, usaha, kerja. Macam-macam. Tapi maknanya. Bilang mana Pak? Tawar mana? Kita mencari kata asal itu tadi sampai ketemu dulu. Iman, yaman, aman. Tangan kanan, iki, iki. Ternyata salah satunya minum. Iki nyebar. Sampai kita bisa ngurus itu. Kalau wakil toko gunung masuk saya. Nah, aku dewi melampaui. Mana enggak apa-apa. Aku dulu juga gitu, sahabat. Pertama arek-arek sing nau alif, Pak. Kok gak apal-apal. Sing sira bewono. Ayo dibaca. Pak Jarno erong minggu, Pak Jarno erong saulat. Ya Pak Sile, Pak tutup bab ini meminggu. Ya Allah, ya itu tadi akhirnya benar. Karena mereka enggak ada waktu untuk konsentrasi ke Quran. Ya wes, berarti dari langsung apa Pak? Aplikatif. Iya aplikatif. Wes kata sholat Pak Zuliki. Karena apa kata Sami itu di hati kan mendengar. Karena sin itu gini, min. Itu akhirnya lebih mudah mereka ngerti. Betul. Lebih enak begitu. Karena kalau kita, aku dia mencari evaluasi ya. Ya memang semua kehendak Allah ya. Tapi aku juga berusaha untuk evaluasi. Kenapa sih ini kok duduk nining aku? Pasti ada sesuatu sebab dong. Iya. Tapi ada yang saya bisa mereview, ada sesuatu yang benar-benar di luar kekuasaan saya. Ternyata benar, Pak. Ada beberapa Quran nggak mau di nomor 2. Kenapa ya? Iku sih pasti. Gak mau apa? Gak mau di nomor 2. Iya. Iya. Dan kedua, nggak sah kalau ada dua orang. Tutu, Pak. Sifatku situ, kan di sini. Aku hitungannya mau ngerti. Sekali percaya A, liane tak buat aku nyokap. Jadi pada saat wis ning Quran, waktu aku ditawari wong kerjaan, ditawari proyek, ditawari ini. Begitu iki dek, Pak. Pak, iki tak tinggal dek Quran aja. Dan ini sing misun. Kalau proyek, saya bangun rumah, misalkan. Set, ini Quran. Tinggal. Pak, boleh uang dia kan terus. Awak agak kau nak nangat. Jadi hal-hal tersebut pun jadi tidak mungkin orang lain melakukan seperti ini, tidak mungkin. Tapi ternyata dulu itu banyak ulama seperti itu. Kak ngurus gitu, kak ngurojo, kak ngurus aku mau tanah, kak ngurus ini. Si penting kalau ngomong ini, tak aku ini. Ah, kadang-kadang ada hal, oh berarti kalau memang sesuatu hal ini berbeda, berarti harus dicari solusi sehingga orang lain juga bisa mengerti. Itu aplikasi. Satu-satunya cara aplikasi. Tapi ya memang seperti yang sampean pernah sampaikan bahwa ini gift-nya Allah kan ini. Jadi sampai. Oleh untuk ada penampakan ya. Tidak ada penampakan dengan baik. Dek, masalah. Bincang. Yang paling sederhana, yang paling gampang diterima. Itu supaya jalan masuknya tok dulu. Setelah masuk, dia senang, ikuti itu kan gitu. Nah. Jadi lebih cepat. Apa kaya, gak kaya, silahkan kemarin. Penyebaran ini, udah penyebaran. Memang, ini kan kembali kepada kemarin seperti yang disampaikan. Bila dipikir-pikir itu benar. Di dulu, ngaji itu apa istilah Erik? Istilah ngaji Rasulullah pertama dulu apa istilahnya? Talaki. Enggak. Yang sembunyi-sembunyi namanya. Arkom. Arkom. Oh. Jadi artinya dari kelompok-kelompok kecil. kalau seperti yang dikatakan Mas David, justru orang tidak tahu juntrungnya, asal muasalnya. Kalau ini kan orang tahu asal muasalnya. Sampai ngaji ini sih, ngaji Quran langsung ya ro'u, kitab, kan enggak? Alif, bak, tak, tak, jim, ha, o, dal, ini kusik, pengenal. Baru nanti terus di, walaupun ikhra' sendiri, sing kata cara baca baca iya. Al-Quran sendiri, enggak langsung kabata, sabata, kan enggak langsung a. Tetap, Pak, ini benar. Tapi ya memang saya sendiri karena gak siap ya, silahkan Pak David ya. Yang tak fokus kan boleh ilmu nih. Dan saya bukan sarjana pendidikan, duduk mana. Memang ini perlu bantuan dari luar untuk apa, mengembangkan. Ya, tinggal ya tadi itu. Mungkin dari episode istilahnya. Jadi setelah ini, terus mungkin dari apa penjabaran makna kata yang berkaitan dengan amalia. Contoh, misalkan iman, contoh ikhlas, contoh sholat, contoh ibadah. Iya nanti itu. Iya, karena di sini kan sampai nanya sekedar contoh. Contoh kemarin ketika sampai menjelaskan sholat, buku pirang bu, jadi pirang halaman lu kan gitu pak. Hadir kata sholat, nah, cuma kemarin yang belum sempat saya tanyakan itu untuk pengajian berikutnya aja. Jadi dari situ aja sudah dari sebuah muncul sebuah ilmu. Padahal tinggal ini kok short lama, kan cuma gitu loh. Wow, sama kita menggabungkan ya sesuai dengan makna dasar aja seperti sini. Dan itu ketika dikei soal, sampai dikei soal, dikei short lata terus solata, kok ngatek no sesuai dengan ini lah gitu. Iya, itulah parah. Ya. Itu parah. Itu tiap orang mau punya sudut pandang. Ya. Tapi ketika ada Pak Didik menunjukkan makna sholat sesuai dengan karena Pak Didik yang mengarang ini. Oh, baru kita tambah paham. Nah, paham. Tapi langsung memoro ikut tanpa isi, Pak. Oh, tambah bingung mana, Bang. Kuwi kok iso ngene? Ora takonan, Mas. Iku ngene. Nah, ngene iki. Tak gamas ana bukune dia. Apa? Oh, sudah masuk. Kok iso ngomong di mana ngene? Wah, aku sih pertama ngene iso ora takon yo. Pak itu kok memoro apa Pak dulu? Huruf apa sih bisa ingat sampean tangan lupa bahwa nahwu sorofnya dulu. Ada huruf. Sohi mbek urip ilang. Iya, itu. Kan kertas itu kan bahasa Arab ya. Iya. Nahwu sorof. Wah, cerdas dia ngomong. Lah apa? Itu ada masih jadi pertanyaan. Iku kok sampean iki kok iso ngandangane huruf ilang itu kok ndi? Saya itu supaya cepat orang dikasih satu dua huruf yang dia tertarik terus gitu. Dengan mudah dia bisa cerna. Yang paling mudah. Berarti kata yang umum, misalkan kata umum ya, sering kita dengar ya. Ya. Contohnya sholat itu udah masuk. Iya. Sholat itu udah masuk. Karena setiap orang udah paham sebenarnya apa ya. Jadi gini Pak. Kalau Pak Didik yang menulis itu ya seperti tadi sholat, seperti dalam rukun Islam, sholat itu apa, syahadat itu apa, puasa itu apa. Iya, sebenarnya Pak David ini pengen ya apa sih caranya si Ariki lebih cepat ngono ya. Maksudnya gitu. Dan ada metode yang pengen ditempuh Pak David itu tadi. Jadi datang lah. Nah betul. Ya itu kan sudah tertarik. Itu lanjutan itu. Setelah tertarik, sering datang, Mas. Dan datang, pasti yang datang bisa menerangkan apa yang telah dia terima, ya. Sehingga orang lain bisa mengerti, ya. Memang ini yang lupa. Ya, memang benar. Memang Pak Dabir benar, pengen cepat. Surat sama Allah, ya. Enak nyampaikannya ke orang, ya. Cuma paling kita kan bisa masuk. Iso, mojo ingat. Jangan ngerasa sama Allah aja. Caranya gimana, gini-gini nyampaikan. Orang bisa masuk, ya. Kenapa di juru lagi, San? Ya, kalau pengen curhat lebih juru lagi, lebih juru mana, pengen isi nama terus, ayo malah pengajian gini, gue dulu. Itu enggak mau lagi. Ya, otomatis. Setelah dia tarik, otomatis, kan? Itu enggak mau lagi. Nah, aku sih malah prinsipnya gerantar, ya. Ada orang hiji, ya, tak ajari. Ada orang ngake, tak ajari. Kalau ada orang, ya, tak tulis. Jadi, enggak ono beban. Iya, iya. Jadi saya harus seperti itu. Nek memang iki pengen dikembang nih, berarti tugasnya Pak David, tugasnya Mas Alvan, tugasnya Mas Alvan untuk expand. Nek saya kepengen bisa ya, pasti harus datang. Iya, pasti. Itu pasti memang munir. Lah ya kan. Secara sistem. Iya, bagaimana secara